قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل اصل itu matan berikutnya terkait dengan pembahasan la, terkait dengan pembahasan la. Kata beliau rahmallahu taala, laka pinah, laka maksudnya ini takbir ulama bahasa, ia menunjukkan makna ya juzu lak, boleh bagimu pada contoh la haula wala quwata illa billah. Perhatikan la haula wala quwata, boleh bagi antum fathul awal, boleh fathah yang pertama. Maksudnya la haula watithani, dan pada yang kedua al fathu wan nasbu wa rabtu. Pada kata yang kedua boleh di fathah, boleh di nasab, boleh di rofa. Kasifati binah, dia sama dengan sifat pada contoh la rajula dhorif. Artinya sifat ini juga boleh tiga, boleh dhorifa, dhorifan, dhorifun. Ya, kata beliau waraf'uhu, dan ropaknya, artinya maksudnya boleh pada ropak, boleh di ropak yang pertama. Kembali ke yang pertama ini, boleh ropak dia, itu yang pertama. Fayam tani unnasbu, maka pada yang kedua, ini ringkas sekali ya, pada yang kedua tidak boleh dinasob, artinya hanya boleh di fathah dan di dhamma. Ya, wa illam tatakarrar la au fusilat sifatu au kanat ghairu mafrumu furadatin imtana al fathah. Kalau tidak diulang la-nya atau dipisah dengan sifatnya atau dia bukan mufrad, maka tidak boleh di fathah. Artinya hanya boleh di rofa. Iya? Tidak boleh di fathah, boleh di rofa dan boleh di nasab. Begitu pemahamannya. Ini ringkas sekali apa yang diuraikan. Ini masalah isim la kalau la-nya berulang. Masalah isim la kalau la-nya berulang. Ini la kalau la berulang. Contoh la haul. Contoh yang paling terkenal ini la haul wa la quwwah. Ya? Kalau begini bentuknya, maka yang pertama, nakirah pertama boleh dua bacaan. Boleh antum baca la haula, boleh dibaca la haulun. Kalau dibaca la haula, maka pada yang kedua wala kuah boleh tiga. Paham ya? Boleh dibaca kuwata, di fathah maksudnya mabni, kalau dibilang fathah. Boleh kuwatan di nasab maksudnya mabni, mansub. Mansub, mu'rab. Boleh dibaca kuwatun, kuwatun marfu namanya, di rofa. Tidak mabni. Paham gak ini? Jelas ini? Amat. Jadi kalau dibaca la haula, maka wala kuwa, boleh wala kuwata, wala kuwatan, wala kuwatun. Paham gak ini? Ya. Kalau dibaca la haulun di rofa, maka kata beliau tadi, ya, kata beliau tadi fayam tani unnasbu, enggak boleh dinasab. Artinya wala, ya, wala kuwata, wala kuwa boleh berapa? Dua. Boleh antum baca kuwata mabni fathah, boleh di rofa ku watun, ku watun marfu, tidak boleh di nasab. Paham gak ini? Ini kalau antum baca la haulun, kenapa bisa begitu? Karena bentuk irobnya. Lihat, kalau antum baca la kuwata, berarti la beramal yang kedua, sebagaimana la yang pertama beramal, dua-duanya beramal. Kalau antum baca kuwatan, kuwatan, paham ini? Berarti di sini la tidak beramal. La tidak beramal, paham gak ini? Yang beramal waw, waw ini adalah waw atop. Waw atop. Kenapa mansub atop kemana? Paham? Atop ke mahal isimla. Atop ke kedudukan isimla. Paham? Apa kedudukan isimla? Apa kedudukan isimla? Man? Mansub. Lafaznya mabni, tapi kedudukannya man? Mansub. Maka dia dinasob. Paham gak ini? Paham? Nah, yang ketiga, boleh diropa. Boleh diropa. La tidak beramal. Kalau diropa, otomatis. La tidak beramal. Wow atau? Masih tetap. Kan dia tidak beramal, berarti wow, wow atau. Kenapa bisa marfu atau kemana? Atau kepada mahalnya la bersama isimnya. Kalau la isim la, mahalnya mansub. Kalau la bersama isimnya, apa kedudukannya? Hah? La bersama isimnya, apa kedudukannya? Marfu, kan di awal kalimat. Ini jumlah namanya. Jumlah di awal kalimat, hukumnya mahalnya apa? Di qadul irob. Ah, di antara jumlah yang memiliki mahal ropa adalah kalau jumlah ibtidah, ibtidaiyah. Sudah lewat gak? Sudah lewat gak? Ah, ini. Ini perlunya qadul irob di sini. Paham ini? Jadi kalau dia jumlah di awal kalimat begini, berarti mahalnya ropa. Paham? Berarti ini kuatun atau kemana? Atau kemahalnya siapa? La bersama isimnya. Paham gak ini? Itu sisi diropa. Jelas? Sudah? Yang kedua, tidak bisa lagi yang lain, cuma tiga. Tidak bisa yang lain. Yang kedua, la haulun wa la kuwah. Kalau dibaca la haulun, maka boleh dua. Kuwata. Artinya, la pertama tidak beramal atau beramal dengan la nafi wahdah. Siapa? Nafi hijaz, hijaziyah. Dan ini beramal la nafiya lil jins. Artinya la-nya beda. Yang kedua dibaca wala kuwata la nafi lil jins. Yang pertama la haulun nafi lil wahdah. Paham ini? Paham ini? Bukan la nafi lil jins. Jelas Ismail? Ismail? Yakin? Yakin? Atau belum? Hah? Tidak yakin jawabannya. Jelas Ismail? Jadi ini masing-masing amalannya beda. La pertama nafilil wahda, la yang kedua nafilil jins, makanya beda. La haulun wala kuwata. Paham? Sekarang la haulun wala kuwatun. Ya sudah, dua-duanya tidak berat. Dua-duanya tidak beramal. Itu kan sudah selesai. Di atop langsung kepada isimnya apa? La nafilil wahda. Kenapa tidak boleh kuwata? Kenapa tidak boleh apa kuwatan? Karena tidak ada yang ini nih, yang atop kepada mahalnya lah. Kan mahalnya lah tidak ada di sini. Betul enggak? Ada atau tidak? Mahalnya lah. Ada enggak? Tidak ada. Makanya tidak ada kuwatan gugur dia. Berarti boleh berapa bacaan? Boleh berapa bacaan? Hah? 5 semuanya. Jumlahnya berapa itu? 5. Selesai. Paham antum? Iya. Kata beliau kasifati binah itu mirip dengan sifat pada contoh la rojula. Ini masalah lain sebenarnya, tapi beliau gabungkan karena sama bacaannya. Sama bacaannya. Misalnya antum katakan, antum katakan la rojul. La rojul. Antum baca apa? La rojul. La rojul. La. La rojula. Dan kan sifatnya di sini misalnya akil. Akil qaim. Qaimun, kan ini khobarnya. Ini apa? Khobar. Rojula isimnya. Pembicaraan kita sekarang akil. Paham? Maka dia sama dengan yang ini. Sama. Artinya bisa berapa bacaan sifatnya? Bisa berapa? 3. Boleh antum bilang la rojula akila. Boleh antum bilang la rojula akilan. Boleh antum bilang la rojula akilun. Paham? Kenapa bisa 3? Jawabannya sama. Akila naatnya isimla. Iya kan? Naat isim la. Naatnya mahal isimlah. Tahu naatnya mahalnya? Apa mahalnya? Mubar. Tahu mahalnya kedudukannya? Man mansuk. Tahu mubar. Makanya akilan mansuk. Akilun naatnya siapa? Akilun naatnya siapa? Mahalnya lah bersama isimnya. Apa mahalnya lah bersama isimnya? Marfu sama. Paham ini? Mana orang buta untuk nama saya? Abdul, siapa namanya? Abdul Wahab. Paham Abdul Wahab. Gampang sekali. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Belagu. Iya. Saking pahamnya itu. Iya. Dia hadir dengan yang paling tinggi supaya tidak ditanya lagi. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas ini ya, jelas ya. Ini hukum pertama. Kemudian selanjutnya, wa illam tatakarrar la, kalau la nya tidak berulang, la nya tidak berulang, au fusilatis sifa, atau dipisahkan sifatnya. Artinya begini, antum tiba-tiba bentuk lagi ya, bentuk lagi. Antum punya la haul, anggaplah kita terlanjur contoh itu, la haul wa kuwa. Begini. Lanya tidak ada dua, cuma satu. Paham? Demikian pula kalau sifatnya dipisahkan. Dari contoh itu antum katakan la rojul qaim qaimun khabarnya akil. Paham ini bentuk kedua? Sifatnya dipisahkan. Sifatnya dipisahkan. Dipisahkan oleh khabar tentunya. Dipisahkan oleh khabar. Namanya na'at kan biasanya jatuh setelah man man'ut, tapi ini dipisahkan. Au kanat ghairu mufrada, atau dia tidak mufrad. Isimnya isimlah. Isimlah tidak mufrad. Tahu tidak mufrad? Berarti isimlah adalah berupa apa? Mudhaf atau syabih bil mudhaf. Tidak mufrad. Apa yang harus antum lakukan? Imtana al fathu. Maka ketika ini tidak boleh di fathah. Kalau tadi tidak boleh di nasab. Kalau ini boleh di, tidak boleh di fathah. Artinya sekarang kita baca. Kita baca. La haula tentunya. Pasti tidak boleh la haulun. Tidak boleh. Kenapa? Karena boleh dibaca la haula wala haulun. Itu karena lanya berulang. Ini lanya tidak berulang. Berarti hanya boleh fathah saja dia. Yang pertama maksudnya. Yang pertama hanya boleh di fathah. Pertanyaan yang kedua, wakua. Dia bilang apa tadi? Dia bilang apa tadi? Tidak boleh di, tidak boleh di fathah. Berarti boleh di apa? Boleh di nasab, tanwin, dan boleh di rofa. Sekarang, kalau di nasab, kalau di rofa, apa maksudnya kedudukannya? Dah, ini wa atop pasti. Paham? Kalau di nasab, atop kemana? Atau kemana? Mahal isim la. Kalau di rofa, atau kemana? Jadi mahalnya isim la. Kalau di rofa, atau kemana? Hah? Mahalnya la bersama isimnya. Paham? Kenapa tidak boleh di fathah? Karena lanya tidak ada. Kan tadi boleh dua. Kalau lanya apa? Lanya beramal lagi yang kedua. Ini kan sudah memang tidak ada lanya. Maka tinggal boleh berapa? Dua. Jelas Ahmad, sama dengan ini bentuknya, sama. Antum la rojula ko imun aki lan, boleh juga aki lun. Kalau akilan naatnya siapa? Naatnya siapa? Isim, mahalnya isim la. Bang, kalau akilun mahalnya la bersama isimnya. Paham gak ini? Jelas? Jelas ini? Kenapa gak boleh di fathah? Ada alasannya. Itu isim la bersama na'at itu di fathah karena sama dengan kedudukan ahada asyara, angka 11 sampai 19 kedudukannya. Paham? Mabni ala fathil juz'ain, mabni di atas fathah dua-duanya. Ya kan? Ahada asyaro, salasata asyaro, arbaata asyaro, khomsata asyaro. Sudah dijadikan satu kata. Padahal asalnya berapa? Dua. 11, 12, 13. Kan jadi satu. Paham? Itu di situ. Makanya boleh. Sekarang ini tidak boleh lagi. Karena sudah apa? Sudah terpisah. Jelas ini? Sama. Selesai. Ini ringkas sekali Syekh Ibnu Hisham bilang, tapi antum dalami sedikit. Syarah. Idza takarrarat la ma'an nakira, kalau berulang la bersama nakira, jazatin nakiratil ula al-fathu wa rabtu. Boleh nakira pertama fathah kalau ditakbir dengan harokat artinya mabni. Kalau ditakbir dengan jenis irob artinya mu'rob. Maksudnya jenis irob rofa, nasab, jar, jazam, maha, paham ini? Maka dia mu'rob. Tapi kalau dia takbir dengan harokat, maka dia apa? Mabni. Paham gak ini? Dia bilang misalnya di atas fathah, di atas kasro, di atas doma, di atas sukun, oh mabni itu. Paham ini? Selesai. Kata belum. Maka boleh pada nakiran pertama fathah dan dofa. Fa'in fatahta. Kalau antum fathah dia, mabni. Falaka fitaniya salah satu aujuh. Maka boleh bagi kamu pada yang kedua tiga sisi. Al-fatuh wa nasbu wa rofa. Fathah nasab rofa. Fathah nasab rofa. Paham kan? Ruslan? Paham Ruslan? Wa'in rofata falaka fitaniya wajhan. Kalau antum ropa maka boleh pada kedua dua sisi saja. Arab wal fathu wa imtani unasbu. Ropa dan fathah anda boleh nasab. Fathah shalah annahu yujuzu fathul ismain. Maka tersimpulkan bahwasanya boleh difathah dua isimnya itu pertama. Iya kan? War umma dan boleh keduanya diropa, iya kan? Boleh la haula. Iya kan? Dua-duanya. La quwata boleh kedua-duanya diropa. La haulun wala quwatun boleh dua-duanya. Itu yang saya kasih di mifta. Saya kasih hanya berapa sisi? Dua sisi saja. Paham? Karena yang disepakati itu boleh langsung dua-duanya. La haula wala quwata, la haulun wala quwatun. Itu tahap dasar. Jelas kan? Setelah itu ternyata dia punya berapa bacaan? Lima. Boleh beda, boleh sama. Boleh beda, boleh sama. Ya, tapi kalau orang baru dikasih yang beda, bingung lagi nanti, setengah mati. Yang lebih baik daripada jelaskan sampai berbusa mulut, lebih baik jangan dulu dijelaskan. Paham Ahmad? Jangan kasih semua jurus Muhammad. Bingung orang dasar. Iya. Jadi tidak boleh nasab. Maka tersimpulkan dua-duanya boleh difathah dan boleh diropa. Fathul awal wa rofu tsani. Boleh fathah yang pertama, ropa yang kedua. Wa asuhu boleh dibalik. Artinya ropa yang pertama, fathah yang kedua. Iya kan? Boleh. Wa fathul awal wa nasbu tsani. Boleh fathah yang pertama dan nasab yang kedua. Fahadi khomsa aujuhin fi majmu'it tarkib. Maka ini lima sisi pada seluruh susunannya. Ini lima sisi pada seluruh apa? Susunannya. Jelas ini? Jelas lima itu. Contohnya mana? Itu tadi. Sudah lewat di papa. Di buku tidak ada. Paham Ruslan? Ya? Kan tidak perlu ke contoh ini. Orang kita sudah tinggi ini. Tidak perlu contoh. Iya, contohnya buat sendiri. Paham Ismail? Alhamdulillah. Kau bukan lagi orang dasar antum ini Ismail. Iya, sudah tuang. Alhamdulillah. Pak, maksudnya sudah besar ilmunya Ismail. Bukan sudah tua orangnya. Orangnya masih muda. Iya. Wa illam tatakarrar la ma'an nakirati tsaniya, kalau tidak berulang la-nya bersama nakira yang kedua. Iya, kalau tidak berulang la-nya bersama nakira yang kedua, lam yajuz fil ula arfu. Maka enggak boleh pada yang pertama rofa. Yang pertama hanya boleh di fat. Wala fitani al-fatah, tidak boleh pada yang kedua di fathah. Bal takul, bahkan antum katakan la haula wa quwatan au quwatun. Paham gak ini? Di fathil awal, di fathih haula dan di fathah haulanya lah goib tidak lain, tidak boleh yang lain. Wa nasbi quwah au rob'iyya, atau di nasab quwah dan rob'anya. Kala syair, berkata syair, fala aba wa banan mitlu mitli marwana wa banihi. So, antum perhatiin itu. Wabanan mitlu mitli. Artinya boleh berapa? Boleh berapa? Boleh dua. Ya, tidak ditandingkan karena dia mudok. Mitlu mitli mudok. Nah, Itu dibaca mitlu mitli maksudnya sebagai badal dari ibnan. Maksudnya ibnan ini boleh ibna, boleh ibni, boleh ibu, ibnun. Paham? Karena setelahnya adalah badalnya. Paham gak ini? Ya. Atopnya. Fala abba wa banan atop setelah itu mitl, yaitu itu badal dari ibn. Makanya badal itu boleh dua bacaannya. Wa yajuzu fala abba wa banun. Nah, sebagaimana tadi wala fala abba wa banan. Boleh. Wa in kana ismu la mufrada. Kalau isimnya la mufrad, tahu mufrad ya? Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Wa nu'ita bi mufrad, juga disifati dengan mufrad. Sifatnya juga sifat apa? Mufrad. Na'atnya na'at mufrad. Walam yufsal, walam yafsil bainahuma fasil. Tidak ada pemisah memisahkan antara keduanya. Misal contoh la rajula dharif. Fidar, lihat itu. Jaza fi sifati, boleh pada sifatnya arab wala maudi ila. Boleh dirupa ala maudi ila, maksudnya ala mahallilah ma'asmiha. Boleh antum rupa berada di kedudukannya, atau rupanya naatnya kemana? Ke kedudukannya lah bersama isimnya. Apa kedudukan lah bersama isimnya tadi? Fa'innahuma fi maudi'il ibtida'. Sesungguhnya keduanya fi maudi'i, maksudnya fi mahalli. Fi mahallil ibtida', maksudnya mahalli rob, rob'in. Wa nasbu ala maudi'i ismiha. Dan boleh antum nasob di maudi'i ismiha, maksudnya fi mahalli ismi la. Apa mahal isim la? Man? Mansub. Fa inna maudi'ahu nasbun. Sesungguhnya kedudukannya nasob. Bila al-amila amala inna. Dengan la yang beramal amalannya inna. Wal fatu ala takdiri annaka rokab tasifata ma'al mausub. Masya Allah. Dan kalau antum fatah berarti di atas takdir, antum susun sifat bersama mausubnya katarkibi seperti susunan khomsata asyara. Kalimat belasan. Iya, ya kan susunannya kan khumsat asyara mabni alal fatha. Maka sama ini. Antum jadikan dia seperti itu, kias. Antum kiaskan. Paham Ahmad? Sama. Iya kan? Kalimat belasan mabni di atas fatha. Tsumma adkhalta la 'alaiha. Kemudian antum masukkan la padanya. Arti susunan dulu khumsat asyara. Coba masukkan lagi la. La khumsat asyara. Sama dengan itu tadi. Dipahami ini? Paham kan? Sama dengan itu tadi sudah dijadikan seperti itu. Iya. Fa in fasala bainahuma fasil. Terakhir ini kalau terpisah antara keduanya dengan pemisah. Au kanat sifatu ghairu mufradatin atau sifatnya tidak mufrad. Jaza rabu. Jadi bukan isim la yang mufrad tadi apa? Bukan isim la, sifatnya pembicaraannya. Atau sifatnya bukan mufrad. Jaza rabu wa nasbu. Boleh rafa boleh apa? Nasr. Tadi dua ini kan dia sama. Sama, kalau atop sama si, sifatnya dipisah. Ya, ini tadi. Kalau sifatnya dipisah, sama atop, sama. Boleh dua. Apa yang boleh tadi? Boleh rupa dan boleh nasob imtana al-fat. Tidak boleh di fathah. Fal awalna, contoh yang pertama, la rojulafi dari dori pun dipisahkan. Boleh juga dori pan. Asani, yang kedua, maksud contoh naat yang tidak. Ya, contoh. Tadi ini yang saya membuat anu, dia bilang tadi au kana sifatu ghairu mufrad atau sifatnya tidak mufrad. Coba perhatikan contohnya, la rajul tolian jabalan. La rajul tolian jabalan. Toliun jabalan. Mana itu? Mana sifatnya? Jabalan. Kan tolian itu na'at dari rajul. Paham ini penjelasannya? Tapi naatnya di sini ghairu mufrad. Kenapa ghairu mufrad naatnya? Karena dia syabih bil mudhaf. Karena bersambung dengan jabalan setelahnya. Yang menyempurnakan apa? Maknanya. Jelas ini. Ini walaupun agak bingung sedikit. Agak bingung sedikit. Karena ini mirip dengan pembahasan siapa? Isimlah yang ghairu mufrad. Kemarin. Pembahasan kemarin. Tolian dari isimlah. Paham teman-teman? Kalau ini isimlah sudah ada. Rojul. Kemudian toli adalah siapa? Naat dari isim la. Paham pembahasan ini? Ini agak samar. Ini agak samar kenapa? Karena bercampur pembahasan isim la yang syabih bil mudhaf dengan naatnya la syabih bil mudhaf. Tapi kalau antum sudah paham maksudnya gini. Isim la kemarin tidak ada sehingga dia menjadi isimnya. Sekarang sudah ada rojul sebagai isim la. Berarti tolian adalah naat dari isim la ghairu mufrad. Berapa bacaannya? Paham gak ini? Maka sama. Boleh dibaca berapa? Dua. Boleh antum baca toli'an. Boleh juga dibaca apa? toliun. Jelas ya? Jabalan tetap nasab. Kenapa nasab terus? Kalau jabalan kenapa nasab? Karena dia ma'mulnya, bukan lagi na'atnya. Ma'mul, na'at isim la. Paham gak ini? Iya, dan ma'mulnya mansub dia di sini. Ma'mulnya apa? Mansub. Jelas ini? Jelas? Selesai pembahasan la. Jam? Hah? Masih lama ya? Tambah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala aslu. Tambah tak? Tambah? Tambah itu sudah? Siapa mau tambah? Baiklah, kita akhirkan besok. Sedikit sekali diambil ya. Sedikit sekali.